tentang orang tadi, maka dia pun sudah langsung merubah sikap. Ini tidaklah betul adanya. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fa tusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wa in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada seorang yang fasik datang kepada kalian membawa berita, fatabayyanu, maka hendaknya kalian mencari tahu kepastian berita itu. Ini kan sepihak. Yang datang kabarnya sepihak. Boleh jadi yang mengkhabarkan kepada Anda tentang si fulan ada perseteruan di antara mereka. Sementara yang ma'ruf bahwa orang berseteru, orang yang ada sengketa, dia berusaha untuk mempengaruhi pendengarnya, siapapun, baik hakim atau siapapun. Dia berusaha untuk mempengaruhinya agar supaya sepaham dengan dia. Baik. Maka Allah SWT mengatakan, fatabayyanu an tusibu qauman bijahal. Jangan sampai kalian menimpakan hukuman atau melakukan sikap atas seseorang atau satu kaum karena kebodohan. Allah SWT menganggap itu adalah kebodohan karena dibangun di atas apa? Ada mutasabbut. Barakallahu fiik. Tidak semua berita, hatta teman kita sendiri yang bercerita, kawan kita, sahabat kita yang bercerita, boleh jadi ada sengketa dengan simpulan yang diceritakan tadi. Barakallah. Atau kalau tidak ada sengketa, boleh jadi dia mengkhabarkan tidak sesuai dengan kenyataan. Atau dia mengkhabarkan sesuatu yang dia pahami sendiri, padahal tidak demikian kondisinya. Al-muhim. Antusibu kaum bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadim, sehingga kalian akan menjadi orang menyesal karena sikap kalian tadi, ternyata salah, ternyata keliru. Wallahul musta'an. Jadi tidak pantas bagi orang yang berakal untuk langsung menerima yuqallidun nasa fil madhi waddam, dalam masalah celaan dan pujian. Wala siyama taqlidun taqlidu man yamdahu bihawa wa yadhumu bihawa, apalagi sekedar mengikuti orang yang memuji karena hawanya dan mencela karena hawa. Barakallahu. Ada tendensi sehingga dia memuji, ada tendensi sehingga dia mencela. Kisahnya Tufail kemarin, barakallahu fikum. Tufail, barakallahu fikum, Ibnu Amr Ad-Dausi, sebagai tokoh dia masuk ke Makkah, langsung ditemui oleh tokoh-tokoh Quraisy Makkah, mewanti-wanti, jangan pernah kau dengar apapun yang dikatakan oleh Muhammad ini. Dia itu tukang sihir. Dia begini, begini, begini nih. Barakallahu fiik. Dia pendusta. Dia macam-macam ceritanya. Sehingga karena terus-menerus dicekoki dengan kabar-kabar yang tidak betul, akhirnya, ya walaupun bagaimana tetap memiliki pengaruh. Ini kabar sekalipun dusta, kalau diulang dan diulang terus menerus, senantiasa dan senantiasa, seakan-akan dia akan menjadi apa? Menjadi hak. Dan memang terpengaruh. Taib At-Tufail bin Amr terpengaruh sampai dia harus menyumpal telinganya dan masuk ke masjid supaya tidak mendengar apapun yang menjadi ucapan Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Tapi Allah SWT menghendaki lain. Sayup-sayup mungkin terdengar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tidak betul yang dibilang orang. Akhirnya dengan itu tertariklah untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini beda dengan ahlul bidah. ahli bid'ah wa dhalal. Kalau sudah jelas-jelas dia ahli bid'ah wa dhalal, jangan petantang-petenteng. Kalau ulama kita mengatakan fulan dhalun mudillun, alas, jangan besok. Para ulama memutuskan keputusannya tentang si fulan itu setelah sekian lama melalui proses panjang, sehingga jatuhlah vonis bahwa si fulan demikian dan demikian. Jadi jangan mengatakan, oh harus mau cek dulu, mau cari tahu dulu, tasabut dulu dan seterusnya. Jadi, sehingga dia menemui ahlul bidah tersebut, diajak ngomong-ngomong, ternyata kemakan dia. Boleh jadi ahlul bidah tersebut barakallahu fikum, yang dengan kata-katanya yang lembut, kemampuannya dalam berbicara, sehingga dia terbuai. Keluar dia dari rumah ahlul bidah tersebut dalam kondisi penuh rasa apa, rasa segan, rasa pemuliaan, penghormatan terhadap ahlul bidah, berbalik kebencian terhadap ulama yang telah mentahdir. La hawla wala quwata illa billah. Baik. Kata beliau di sini, fakam hala hadza taqlidu bainal qulubi bainal huda. Betapa banyak orang yang dihalang oleh taklid ini antara dia dengan petunjuk. Sahih. Kabar-kabar ini jangan. Wahabi orang itu. Mau ni tahu Wahabi itu begini begini begini. Dusta. Nah, Wahabi itu tidak pernah mau salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu paling benci dengan salawat. Orang itu begini, begini, begini. Oh, begitu? Akhirnya, pokoknya siapapun yang dijuluki Wahabi langsung muncul kebencian terhadap. Baik. Fakam hala hadat taqlidu bainal qulubi wa bainal huda. Betapa banyak. Baik. Yang dihalangi oleh taklid ini antara kalbu seseorang dengan petunjuk. Dengan berita. Walam yanju minhu illa man sabaqat lahu minallahil husna. Dan tidak akan ada yang bisa terbebas dari ini kecuali orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya kebaikan. Wallahu a'lam. Wa minha anna al-madad idza lahiqa bil jayshi qabla inqida'il harb ibashama lahum, atau ya anna al-madad idza al-haqa idza lahiqa bil jayshi qabla inqida'il harb ushima lahum anna al-madad, bahwa sungguhnya bala bantuan anna al-madad idza lahiqa bil jaysh, kalau dia bergabung dengan pasukan inti, pasukan yang lebih dahulu, barakallahu fik, qabla inqida'il harb, sebelum bubarnya peperangan, ushimalahum, mereka diberi saham, diberi jatah ghanimah, diberi jatah ghanimah. Wa minha wuqu'u karamatil awliya. Di sini ada karamatil awliya. Karamah. Karamah itu adalah pemuliaan. Jadi, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Karamah itu khawarikul adah. Keluar biasa. Jadi, kalau luar biasa ini ada pada seorang, ya harus diuji. Karena kalau cuma sekedar luar biasa, aneh, ajaib-ajaib, ya tukang sihir juga, dukun-dukun, Atau orang awam yang kelihatannya bukan dukun dia, tidak ma'ruf dengan dukun, tapi ada sesuatu yang dia miliki dari kelebihan. Apa ke kelebihannya? Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan kaidah untuk kita, demikian juga para a'imah yang lainnya. Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma fala taghtarru bihi hatta tu'ridu amrahu ila kitabillahi wa sunnati rasul. Kalau engkau melihat ada orang terbang di udara, melesat terbang di udara, barakallahu fiik. Atau dia bisa berjalan di atas permukaan air, fala taghtarru bihi, maka jangan kalian tertipu, terkecoh dengannya, dengan keluar biasanya. Dikit-dikit, oh wali dia itu. Oh, kenapa dia terbang-terbang, dia hilang-hilang, dia ini. Kata Imam Syafi'i, jangan kalian terkecoh dengannya. Dan dengan keanehan-keanehan itu. Hatta tu'ridu amrahu ila kitabillahi wa sunnati rasul. Sampai engkau hadapkan urusan kesehariannya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cocok atau tidak? Boleh jadi itu adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan untuk orang tersebut. Biasa ada orang memiliki katanya keajaiban, keanehan-keanehan. Dan semakin kuat dan jadi keanehan-keanehan ketika dia melakukan maksiat. Tapi ketika dia melakukan kebaikan, apalagi dia membaca ayatul kursi, semakin tidak mampu dia dengan keajaiban tadi, maka ketahuilah bahwa itu adalah tipu daya syaitan. Allahul musta'an. Karamatul awliya ada, dan karamah yang paling tinggi kata Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, Anda diberi taufik untuk istiqamah. Itu karamah yang barakallah. Jadi tidak usah gundah gulana, risau, karena selama ini barakallahu fikum, tidak ada yang aneh-aneh antum lihat atau antum dapatkan. Padahal antum rajin sholat, jamaah, sholat-sholat sunnah, bahkan qiyamul lail, rajin puasa, rajin ta'lim, rajin apa. Macam-macam dari kebaikan. Kemudian antum mengatakan, wih, oh 30 tahun kita begini-beginya, tidak ada karomah-karomah. No. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang ajaib-ajaib. Jangan bimbang dan galau. Anda dalam kondisi seperti itu selama 30 tahun itu adalah karomah yang sungguh sangat luar biasa. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Anda diwafatkan dalam kondisi tetap istiqamah. Anda akan mendapatkan apa? Keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang sungguh sangat luar biasa. Jadi karomah, barakallahu fikum, itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberian, bukan sesuatu yang dipelajari atau melalui amalan-amalan tertentu. Seperti bertapa atau puasa beberapa hari atau zikir-zikir tertentu dengan jumlah-jumlah tertentu, kemudian katanya bisa ngilang, bisa terbang, bisa hasil barakallahu fiik. Karamah itu sekali lagi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha innama takunu li hajatin fitin aw li manfaatin lil islam wal muslimin. Wa annaha innama takunu li hajatin fitin, dan sungguhnya karamah itu innama takunu li hajah, karena adanya kebutuhan di dalam agama ini. atau li manfaatil Islam wal muslimin, atau untuk kemanfaatan bagi Islam dan kaum muslimin. Fahadihi hiyal ahwalur rahmaniyah. Maka inilah ahwal, keadaan-keadaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Baik. Munculnya karamah ini sebabnya apa? Mutaba'atul Rasul. Munculnya karamah karena mutaba'atul Rasul. Wa natijatuha izharul haq. Tujuannya untuk menampakkan kebenaran. Baik. Wa izhawa kasrul batil. Baik. Dan untuk menghancurkan kebatilan melalui karamah itu. Wal ahwalu syaitaniyah didduha sababan wa natijah. Baik. Dan adapun tipu daya syaitan ini, ya kebalikannya. Baik. Bukan mengikuti Rasul. Baik. Bahkan maksiat. Baik. Dan hasilnya juga apa? Izharul batil. Membela kebatilan. Betapa banyaknya keanehan-keanehan di tangan orang. Barakallahu fiik. Macam-macam model dan bentuknya, kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, terlalu banyak. Barakallahu fiik. Orang ditipu oleh syaitan. Ada pohon berbicara dengan dia, ada batu berbicara dengan dia. Baik. Dan dia diangkat untuk menjadi al-imamu mahdi. Diberikan keanehan-keanehan. Senantiasa didatangi. Barakallahu. Datangi oleh orang tersebut. Yang pakai jubah katanya. Pakai ini, pakai itu. Pakai kopiah, pakai imamah. Tapi kalau dibacakan ayat kursi, ngilang dia. Barakallahu. Berarti ini adalah tipu daya syaitan. Baik. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita baca Al-Furqan. Baik. Ingatkan Al-Furqan. Baina uliya'i rahman wa uliya'i syaitan. Beda tentang. Baik. Mudah-mudahan selesai ini ya. Kitab ini insyaAllah. Kitab. Kitab tib, ya. Khairan insyaAllah. Qala rahimahullah ta'ala, wa minha at-ta'anni wa sabr fi da'wati ila Allah. At-ta'anni itu kehati-hatian. Wa sabr. Dan bersabar dalam berdakwah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah berdakwah untuk mengajak orang mengatakan la ilaha illallah. Hijrah beliau, patung berhala itu masih ada di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah. Coba barakallahu fiik. Baik. Kapan ini? Nanti tahun ke-8 Hijriah. Baik. Nanti ditaklukkannya kota Makkah, baru dibongkar semuanya ini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membongkar, mementungi patung-patung yang ada di situ pada saat beliau masih di Makkah? Karena patung-patung yang sesungguhnya itu ada di dalam hati-hati mereka. Begitu dihancurkan patung ini, dia akan buat patung yang lebih besar. Paham barakallahu fiik? Jadi yang mau dihancurkan sesungguhnya adalah patung-patung yang ada di dalam kalbu mereka. Barakallahu. Baik. Sehingga ketika Rasulullah SAW melakukan kota Makkah, beliau mengatakan waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Siapa yang menghancurkan setelah itu? Ya orang-orang yang dulu yang menyembahnya juga. Barakallahu. Kenapa? Karena sudah tidak ada patung yang ada di dalam dada. Dan dengan begitu mudahnya dihancurkan semuanya itu patung-patung. As-sabr wa ta'an. Tekanan dan tekanan terus didapatkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Dipukuli, diludahi, dimaki, dicela. Bahkan ada yang dibunuh, disiksa. Sehingga mereka harus hijrah ke Habasy dua kali. Barakallahu fiik. Sampai akhirnya mereka pun hijrah ke kota Madinah. Kenapa? Karena tidak tahan dengan penyiksaan itu. Baik. Sebagian minta untuk berperang saja. Tidak. Kata Allah SWT, kufu aydiakum wa aqimus. Tahan tangan kalian. Jangan perang. Dan tegakkan sholat. Barakallahu fiik. Sabar. Baik. Yang penting kita telah memulai. Barakallahu fiik. Kita telah berusaha. Apapun pencapaiannya, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang jelas Anda telah memulai, Anda telah melaksanakan. Hasilnya ya. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sabar. Baik. Jangan terburu-buru. Jangan terlalu cepat pengen demikian dan demikian. Wala ya'jal bil 'uqubati wad du'a'i 'ala al-usah. Dan jangan seorang dai terlalu tergesa-gesa untuk pengen orang yang melakukan maksiat ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Langsung didoakan keburukan untuk mereka. Jangan. Doakan hidayah, itu lebih bagus. Wa ma ta'biruhu halqa ra'sihi bi wad'ihi fa hadha li anna halqa ra'si wad'u sya'rihi 'ala al-ard. Adapun takwilnya, takwil pimpinya, barakallahu bikum, at-tufail, dia sendiri yang mimpi, dia sendiri yang mentakwilkannya. Dia mentakwilkan rambut dicukur dengan kepala dipenggal. Karena rambut itu kalau dicukur, dilepaskan dari kepala dan jatuh ke tanah. Sama seperti apa? Leher dan kepala ini. Wa huwa la yadullu bimujarradihi ala wad'i ra'si. Fa innahu dalun ala khalasi min hammin. Dan ini pun tidak selamanya bahwa mencukur rambut itu artinya akan terpenggal lehernya. Paham berlebihku? Baik. Mimpi sama, tapi belum tentu sama artinya. Baik. Jangan antumnya, oh, mimpi aneh. Mimpi bajukur. Kaki semutap, potongnya ini kepala. Ya jangan. Makanya kata saya di sini bukan satu-satunya takwil mimpi cukuran itu adalah apa? Adalah dipenggal leher. Fahadha li'atekan tadi. Wahuwa la yadullu bimujarradihi ala wadi'i ra'si. Fa'innahu dalun ala khalasin min hammin au maradin au syiddatin liman yaliku bihi dalik. Karena dicukurnya rambut juga bisa bermakna terbebasnya orang dari gundah gulana atau kesusahan. Orang ini susah, kemudian mimpi dia cukuran rambut. Barakallahu fiikum. Takwilannya boleh jadi adalah apa? Terbebas dari kesusahannya. Baik. Au marad. Atau dia sakit. Barakallahu fiikum. Dia sakit. Maka ketika dia cukuran, dia akan sembuh insyaAllah. Barakallahu fiik. Pokoknya kalau mimpi dan lihat sesuatu yang aneh-aneh, biasanya ya bakal kurang sehat, bakal sakit kepala, bakal sakit demam. Barakallahu fiik. Baik. Ada seorang ikhwah masyaAllah. Dia bilang ke anak, nan, anak mimpi tadi. Mimpi apa nanti? Anak mau disuntik oleh orang. Kau dipe suntikan pembasar sekali. Kau dia dusupa kita. Dia mau suntik kata. Suntikan basar. Anak bilang, ente istirahat dulu, ente mau sakit. Barakallahu fiik. Tidak lama setelah itu memang sakit. Demam dia. Sesuatu yang bukan kebiasaan. Sesuatu yang aneh-aneh. Oleh karena itu kalau antum lihat atau kita lihat sesuatu yang aneh-aneh dalam mimpi, isti'ad. Minta perlindungan kepada Allah SWT dari kejelekan mimpi tersebut. Barakallahu fiik. Au syiddatin liman yaliku bihi. Atau ada orang yang kesulitan, kemudian dia mimpi cukuran, cukur rambut, maka akan hilang kesulitan itu. Takwilan ini bagi orang yang cocok dengannya. Oleh karena itu, seorang yang mentakwilkan mimpi, ya orang yang paham. Taib. Wa ala faqrin wa nakad wa zawali riyasatin wa jahin liman la yaliku bihi dhalika. Taib. Wa ala faqrin wa nakad. Boleh jadi. Taib. Cukuran juga bisa berarti kesulitan. Taib. Kesusahan, kepakiran. Ini berkurangnya kalau diartikan ya karena berkurangnya sesuatu dari dia. Wa zawalu riyasatin, boleh jadi akan lengsernya dia dari kekuasaannya dan kehormatannya. Liman la yaliku bihi dhalika. Bagi siapa yang memang tidak pantas untuk itu. Walakin fi manabit tafail qara'in iqtadat annahu wada'a ra'sahu. Walakin fi manamit tufail, akan tetapi dalam tidurnya at-tufail qara'in. Baik, ada karina. Karina itu apa istilahnya? Tanda-tanda. Barakallahu fikum. Isyarat-isyarat. Karina, ada karina. Ada tanda-tanda. Baik. Iqtadat annahu wada'a ra'sahu, yang menjadikan dia sendiri yang mentakwilkan bahwa dia akan terpenggal lehernya. Minha annahu kana fil jihad. Tanda-tandanya apa? Bahwa dia di jihad. Barakallahu fikum. Wa muqatalatil adwi dawi syaukati wal ba's, dalam keadaan muqatalatil adu, memerangi musuh yang memiliki kekuatan. Barakallahu fikum. Wa minha annahu dakhala fi batni al-mar'ati allati ra'aha wa hiya al-ardu allati hiya bi manzilati ummihi. Annahu, dan dia juga melihat dalam mimpinya, dakhala fi batni al-mar'ah atau fi farjil mar'ah, masuk ke kemaluan perempuan yang dia lihat. Wa hiya al-ardu allati hiya bi manzilati ummihi. Baik. Wa hiya al-ardu allati hiya bi manzilati ummihi, yaitu tanah atau bumi ini yang sama seperti ibunya, jadi dia akan kembali. Yani kita dari ibu kita, barakallahu fikum, dan kita kembali. Tapi ini tabiat, barakallahu fikum. Kemana-mana kita akan kembali tetap ke ibu kita. Biasanya jauh merantau, kembali tetap. Tapi sama seperti tanah. Kita diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah. Wa ra'annahu qad dakhala fi al-mawdi' alladhi kharaja minhu. Ini dia melihat bahwa dia masuk ke tempat yang dulunya dia keluar dari tempat itu. Wa hadha huwa i'adatuhu ila al-ard. Ini menunjukkan bahwa dia akan dikembalikan ke bumi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari bumi kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian. Fa awwalul marati bil ardi, ta'awwalal mar'ata bil ardi kilahuma mahallul wat. Baik. Fa'awwalal mar'ah bil ard, maka at-tufail mentakwilkan perempuan tadi dengan bumi, idkilahuma mahallul wata, karena dua-duanya tempat untuk wata. Barakallahu bikum. Wata itu ya, wata itu bisa artinya jima, bisa juga menapaki kaki. Kita menapakkan kaki, menginjaknya. Wa waluhuluhu li fi farjiha bi audihi ilaiha kama khuliqa minha. Ini masuk, ini kekemaluan perempuan itu masuk ke lubang liang lahat. Barakallahu bikum. Sebagaimana dia juga dulunya dicipta dari tanah. Wa walut ta'ir alati wa awwala ta'ir alladhi kharaja min fihi bi ruhihi, dan dia mentakwilkan burung yang keluar dari mulutnya itu bahwa dia keluar rohnya. Fa innaha ka ta'ir al-mahbus fil badan. Karena roh ini sama seperti sesuatu yang terbang, yang selama dia hidup dia tertahan di dalam badan ini. Fa idza kharajat minhu kanat ka ta'ir alladhi faraka habsahu. Maka ketika roh itu keluar, maka sama seperti keluarnya seekor burung dari sangkarnya. Pada habaha itu sya'ah, maka burung itu pun keluar dari sangkarnya sesuai dia pergi sesuai dengan kehendaknya. Walihada akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anna nasamatal mu'min ta'irun ya'liqu fi syajaril jannah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa nasamatul mu'min, rohnya orang-orang yang beriman itu adalah burung. Ya'laqu fi syajaril jannah, yang mereka bergantung di pohon-pohon sorga. Wa hadha huwa at-ta'irul ladzi ru'ya dakhilan fi qabri Ibnu Abbas lamma dufina wa sami'a qari'un yaqra'u ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Wa hadha huwa at-ta'ir alladzi ru'ya dakhilan fi qabri Ibnu Abbas. Dan burung ini ada juga burung ketika Ibnu Abbas hendak dikuburkan, ada seekor burung masuk ke liang lahatnya, ke kuburan Ibnu Abbas. Lamma dufina, ketika beliau dikuburkan. Wasami'a wasumi'a qari'un yaqra, dan dari situ didengarlah oleh orang-orang yang ada di sekeliling kuburan tersebut bacaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau ke Rabbmu dalam kondisi radiyatan mardiyah, rida dan diridai. Wa ala hasbi bayadi hadha ta'ir wa sawadihi wa hasanihi wa qubihi takunu ruk. Taib. Sesuai dengan kondisi burung ini, apakah putih, taib, atau hitam, atau bagus, atau jelek, takunur ruh, demikianlah roh sesungguhnya. Karena roh itu ada yang bagus, ada juga yang tidak bagus. Barakallahu fikum. Tergantung apa yang dilakukan oleh orang itu. Walihada kanat arwahu ali fir'auna fi surati tuyur sud taridun nara tibukrata wa asyia. Oleh karena itu roh-rohnya keluarga Fir'aun, Fir'aun juga dan pasukannya, fi surati tuyur sud, mereka, roh-roh mereka ini sama seperti seekor burung yang berwarna hitam, yang senantiasa mendatangi api pagi dan sore hari. Wa awwala talab ibnihi lahu bijtihadihi fi an yalhaqa bihi fi syahadah. Dan beliau mentakwilkan putranya, putranya Tufail, dengan jihad yang dia melihat dalam mimpinya bahwa anaknya tadi mengejar-ngejarnya, mengikutinya, memanggil-manggilnya, bahwa sang anak juga hampir-hampir saja, tapi tertahan dia dari menemui orang tuanya. Dalam jihad yang dilakukan bersama dengan sang ayah, sang anak ini terluka parah, tapi tidak meninggal dunia, tidak mati syahid di peperangan itu. Nanti di perang berikutnya barulah sang putra meninggal dunia. Ayyalah kabihi bisyahadat. wa habsuhu anhu huwa muddatu hayatihi baina waqa'atil yamama wal yarmuk. Terhalanginya untuk bertemu sang ayah dalam mimpi itu ya terhalanginya untuk meninggal dunia di Yamamah. Barakallahu fikum, sampai perang Yarmuk barulah sang putra meninggal dunia. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ini fawaid yang luar biasa yang kita dapatkan dari sejarah. Barakallahu fikum. Sejarah yang dengannya kita mendapatkan faedah ilmiah. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.